Mendengar Cerita mempersembahkan serial Sandiwara Radio Babat Tanah Leluhur. Saatnya hampir tiba. Sebentar lagi rasa sakit itu akan tiba. Aku akan menghentikan semedi itu setelah aku mendapatkan tanda-tandanya. Babat Tanah Leluhur. Sebuah kisah kolosal dari Tanah Leluhur, ratusan tahun yang silam di Tanah Pasundan, yang diwarnai dengan kekerasan, ambisi, keserakahan, iri dan dengki, serta cita-cita dan cinta anak manusia. Kau belum juga mengatakan siapa pembunuhnya. Aku akan memberikan balasan yang setimpal padanya. Babat Tanah Leluhur. Naskah disusun oleh Tisar Sponsen. Ide cerita Cece Suhyar. Teknik dan montase Yadi Enos. Musik oleh Hari Sabar. Dengan sutradara Thomas Aki. Babat Tanah Leluhur didukung oleh artis-artis Sanggar Prativi. Kris Urspon sebagai Raden Sakapal Waguna, Mucus sebagai Kilanjo, Herman sebagai Arit Lungka, Ape Burhan sebagai Surembangan, dan pembawa cerita Neni Sumardi. Pada kisah yang lalu telah diceritakan, Gelang Sangayang kabur meloloskan diri dari kejaran teratai hitam. Kemudian, Gelang Sanga bermaksud kembali ke tempat persembunyian Ki Wedhus Jati. Tetapi ketika kakinya mulai memasuki tempat Ki Wedhus Jati, hatinya jadi bimbang. Ia takut akan kegagalan yang baru saja dialaminya tadi. Ia khawatir mendapat hukuman yang berat dari Ki Wedhus Jati. Ia pun kemudian melangkah tapi ragu. Dan ketika ia mencoba untuk berani, tiba-tiba ada seseorang yang mengejutkannya. Gelang Sanga! Aku kira siapa kau, Dimas? Aku sampai kaget setengah mati. Ada apa? Kelihatannya kau seperti orang ketakutan. Tidak, Dimas. Tidak ada apa-apa. Apakah Paman Wedhus Sejati ada di pondok, Dimas? Ada, Kakang. Apakah ada kabar yang menarik yang akan Kakang sampaikan? Menarik sih tidak. Cuma mencemaskan. Mencemaskan? Iya. Apa maksudmu dengan kabar yang mencemaskan itu, Kakang? Pantas kelihatannya Kakang gugup sekali. Iya, begitulah. Apakah hal ini perlu juga kusampaikan padamu, Dimas? Hah? Kenapa tidak perlu? Apa bedanya aku dengan Paman Wedhus Jati? Ya. Semuanya toh nanti aku yang akan menguasai dari hasil perjuangan ini. Nah, sampaikanlah, Kakang. Baiklah. Tadi aku baru saja menghadapi 3 orang Mahawira dari Istana Mendang Mataram. Waduh, mereka cukup tangguh dan hebat olah kanuragannya. Kelihatannya begitu tinggi. Anak buahku saja yang terbilang orang-orang pilihan, hampir semua tak ada yang hidup. Dari 3 Mahawira itu, salah satunya seorang wanita. Dan dialah yang paling kejam. Dia tak peduli musuh yang dia lawan sudah tak berdaya. Keparat. Rupanya banyak juga kendala-kendala yang akan kita hadapi ini, iya. Kakang. Lalu, di mana kau bentrok dengan 3 Mahawira itu? Di hutan Lawang, Poy. Di hutan Lawang, Poy? Iya. Bagaimana mungkin mereka tahu tempat itu? Kalau begini caranya, kita akan gawat. Dan hal ini harus segera disampaikan pada Paman Wedhus Jati. Itulah, makanya kenapa aku harus segera bertemu dengan Paman Wedhus Jati. Iya. Sudah, kalau begitu, segeralah kau temui Paman Wedhus Jati. Jangan sampai hal ini berlarut-larut kau diamkan. Baik. Jadi itu yang kau sampaikan, eh? Cuma ketololanmu dan ketidakbecusanmu dalam mengatur anak buahmu. Tapi Paman, mereka tak akan tahu tempat persembunyian kita karena mereka sudah pergi dan tidak sempat mengorek keterangan dariku. Diam! Aku tidak peduli mereka tahu atau tidak. Yang jelas kau telah gagal mencegah mereka untuk mengetahui hutan itu. Kalau saja mereka terlanjur sampai kemari, maka bukan mustahil nyawamulah sebagai gantinya. Seringkali aku mendengar kegagalan-kegagalan dari anak-anak buahku, termasuk kau. Dan kegagalan ini untuk yang 3 kalinya kau lakukan, Gelang. Maafkan saya, Paman. Untuk minta maaf memang mudah. Tapi untuk berbuat sesuatu agar tidak mengalami kegagalan, kau selalu kesulitan. Iya. Kebodohanmu saja yang justru seringkali kau tunjukkan. Aku tidak suka ini, bocah goblok. Kerjanya cuma makan dan wanita. Inilah akibatnya kalau terlalu rakus dengan wanita. Iya, iya. Ya. Tadi kau bilang dari ketiga orang yang mencoba menyelidiki tempat ini, ada seorang wanita. Iya, iya. Kau tahu siapa wanita itu, Gelang? Wanita itu bernama Teratai, Paman. Tapi aku rasa itu hanya julukannya saja. Dia bilang Paman berhutang padanya, dan dia akan membuat perhitungan dengan Paman. Siapa sebenarnya Teratai Hitam itu? Kenapa pemunculannya yang tiba-tiba itu mengejutkan hatiku? Dia bilang aku berhutang padanya. Kapan aku pernah bentrok dengan seorang wanita? Keparat. Sebuah masalah lagi yang harus kuhadapi. Gelang Sanga. Iya. Sekali lagi kau kuberi tugas. Tapi kalau tugas ini pun gagal, maka aku tidak akan segan-segan memberimu hukuman berat. Kau mengerti? Mengerti, Paman. Lalu tugas apa sekarang yang akan Paman berikan pada saya? Cari wanita yang bernama Teratai Hitam itu. Kemudian kau singkirkan dia. Kalau kau sanggup, bawa dia hidup-hidup kepadaku. Aku mau tahu siapa sebenarnya wanita itu. Baik, Paman. Pergilah. Tapi ingat, jangan sampai tugasmu ini membuatkan kegagalan lagi. Iya, Paman. Dengan perasaan lega, Gelang Sanga meninggalkan Pondok Ki Wedhus Jati. Sementara itu di Istana Mendang Mataram, Anting Wulan kelihatan termenung sendirian. Dari wajahnya yang muram itu, jelas sekali bahwa dia sedang memikirkan sesuatu. Sudah beberapa hari ini, belum juga ada kabar tentang Kakang Sakapalwakuna. Apakah Rakyan Saladenta belum bertemu dengan Kakang Sakapalwakuna? Mudah-mudahan saja Kakang Saka dalam keadaan baik-baik. Tidak betah juga aku tinggal sendirian tanpa Kakang Saka. Apakah lebih baik aku mencari Kakang Saka saja? Keadaanku toh sudah membaik. Aku sudah merasa sehat untuk melakukan perjalanan. Iya, kupikir lebih baik aku mencari Kakang Saka saja. Besok pagi-pagi benar, aku akan berangkat mencari Kakang Saka. Aku khawatir Kakang Saka mendapat kesulitan. Aku akan meninggalkan istana ini secara diam-diam. Biarlah aku lakukan hal ini, karena jika Gusti Prabu tahu bahwa aku akan pergi, tentu saja beliau akan melarangku. Tapi apakah tindakanku ini tak akan membuat resah Gusti Prabu dan membuat marah beliau? Aku jadi serba salah. Tapi, sudahlah. Aku tak peduli kepergianku. Toh untuk mencari Kakang Saka, bukan untuk hal yang tidak-tidak. Ya, biar bagaimanapun juga, aku harus pergi. Aku merasa tubuhku benar-benar sehat dan mampu menempuh perjalanan, walaupun perjalanan itu cukup jauh. Kalau cuma terus-menerus menunggu kehadiran Kakang Saka di sini, aku jenuh. Para emban tak banyak berarti untuk menemaniku dalam kesepian. Dengan ketekatan hatinya, Anting Wulan berniat meninggalkan istana untuk mencari Raden Saka. Senja perlahan-lahan turun menghiasi ufuk barat dengan warna jingganya. Tak lama pun menyusul suasana malam sambil terus-menerus berpacu dengan waktu. Dan akhirnya, fajar pun menyingsing di ufuk timur. Suasana yang masih pagi buta itu, terlihat Anting Wulan telah siap dengan kudanya. Dan tidak beberapa lama kemudian, ia sudah meninggalkan Istana Medang Mataram. Hmm. sanalah Kakang Saka dapat kutemui. Hiya, hiya, hiya, hiya. Anting Wulan terus memacu kudanya ke arah selatan. Tapi walaupun begitu, ia tidak tahu harus ke tempat siapa dia menemukan Raden Saka. Kuda itu terus berlari, tapi ketika telah tiba di sebuah kelokan, tiba-tiba muncul beberapa orang yang juga berkuda menghadangnya. Hiya! Hiya! Hiya! Oh, siapakah mereka? Kenapa tiba-tiba menghadangku? Hup! Menyingkirlah, aku mau lewat. Silahkan kalau kau mau lewat. Tapi tinggalkan dulu benda yang ada di pinggangmu itu. Dan juga kuda indah yang kau tunggangi itu. Kurang ajar, rupanya kalian perampok. Bisa juga dikatakan begitu. Tapi bukankah aku meminta benda yang ada padamu secara baik-baik? Apakah itu juga kau katakan bahwa aku bersama teman-temanku adalah perampok? Baiklah, kalau kalian semua bukan perampok, aku tak mengizinkan kalian mengambil benda yang ada padaku. Lantas, apa yang akan kalian lakukan? Apakah kalian semua akan minggir dengan memberi jalan padaku? Pandai juga kau membalik-balikkan pertanyaan. Kalau aku tak mengizinkan kau lewat jalan ini, dan aku tetap memaksa untuk meminta pedang dan kudamu itu, bagaimana? Kurang ajar. Dasar perampok tengik, perampok bodoh. Baiklah. Kalau kalian semua tetap memaksaku untuk bertindak atas perbuatan bodohmu, ingat, jangan menyesal kalau terjadi apa-apa terhadap diri kalian. Hup, hup. Oh, rupanya kau mempunyai simpanan juga, Nona. Hah? Eh, kawan-kawan, ayo habisi wanita ini. Rebut pedang dan kuda yang dia miliki. Tolong, ayo. Hiat! Hiat! Hiat! Hiat! Hiat! Goblok! Jangan sampai kalah dengan seorang wanita macam dia. Ayo, bangun lagi. Maju, jangan takut-takut untuk menjatuhkannya. Serang lagi, ayo. Manusia-manusia dumu hanya buang-buang tenaga saja. Hiat! Tunggu! Eh, ada apa lagi, Nona? Apakah kau takut menghadapi kami? Nah, kalau begitu serahkan saja apa yang kami inginkan itu. Goblok! Aku menghindar bukan berarti aku kalah atau takut melawan perampok-perampok tengik macam kalian. Aku menghindar cuma ingin memberitahukan kalian semua. Lebih baik menyingkirlah sebelum segalanya jadi terlambat. Dan aku tak memberi ampunan lagi. Hei, keras juga gertakanmu itu, Nona Manis. Tapi percuma kau lakukan itu, karena kami bukanlah anak-anak kecil yang mudah kau takut-takuti. Baiklah, kalau kalian tetap bersikeras untuk melawanku, hayo, majulah. Kembali perkelahian terjadi. Rupanya para perampok itu benar-benar menginginkan pedang dan kuda Anting Wulan. Walau dalam keadaan mengandung, namun gerakan Anting Wulan tetap lincah dan berbahaya. Dalam beberapa jurus saja, Anting Wulan sudah dapat menjatuhkan beberapa orang perampok itu. Tapi ketika ia kembali akan menyerang, tiba-tiba muncullah seseorang dengan ganasnya menyerang ke wajah Anting Wulan. Untunglah pada saat itu, Anting Wulan cukup waspada menghadapi situasi demikian. Luar biasa sekali jurus-jurusmu, Nona. Dan aku tidak menyangka wanita secantikmu pandai berolah kanuragan. Sungguh tidak kusangka orang-orang istana Madang Mataram ternyata sangat tangguh sekali. Bukan hanya rajanya saja, tapi juga para prajuritnya. Siapa kau sebenarnya? Dari mana kau tahu bahwa aku adalah orang dari Mataram? Apakah kau telik sandi yang pernah menyelidiki istana Mataram? Tepat sekali, Nona. Sungguh sangat jeli sekali dugaanmu. Ya, akulah Telik Sandi yang menyelidiki istana waktu itu. Kurang ajar. Jadi benar, kaulah Telik Sandi itu. Apa sebenarnya yang akan kau inginkan dari Istana Mataram? Banyak sekali yang aku inginkan, Nona. Ya, kedudukan. Ya, istananya dan juga seluruh kekuasaan yang dimiliki Gusti Prabu. Oh, rupanya kalian adalah para pemberontak. Percuma kalau kau lakukan itu, Kisana. Gusti Prabu bukanlah seorang raja yang lemah, dan para prajurit Mataram bukanlah cecurut macam anak-anak buahmu itu. Nah, katakan secara jujur, siapa ketuamu? Sayang sekali, aku tidak dapat menceritakan siapa ketua kami yang menyusun rencana pemberontakan ini. Nona, apakah kau mempunyai hubungan dengan orang yang bernama Saka Palwaguna? Oh, Kakang Saka? Ada apa dengan Saka Palwaguna? tidak ada apa-apa. Aku hanya memperingatkan, jangan coba-coba menyelidiki tempat kami. Kalau tidak akan menyesal nantinya. Rupanya kalian termasuk para pemberontak yang pengecut. Di mana kau menemukan Kakang Saka Palwaguna? Rupanya kau mempunyai hubungan dengan laki-laki itu, Nona. Ini kesempatanku untuk menangkap wanita ini. Kalau memang dia mempunyai hubungan dengan Saka Palwaguna, wanita ini akan kujadikan pancingan untuk membekuk Saka Palwaguna. Cepat katakan dan bicara yang jelas. Jangan sampai kemarahanku tak dapat dikendalikan, dan kalian akan mati semua dengan cara yang sia-sia. Sebuah gertakan yang menakutkan bagi orang-orang yang lemah, Nona. Tapi sayang, aku bukan termasuk orang biasa yang bisa kau takut-takuti. Baiklah, kalau kau memang merasa hebat dan mampu melawanku, ayolah kita mulai dengan pertarungan, Nona. Bagus, inilah yang kuinginkan, ketimbang aku jadi muak melihat tampangmu yang berlagak hebat. Yang satu ini punya kepandaian yang cukup lumayan, ketimbang yang lainnya. Durma Getih menyerang dengan pukulan-pukulan yang membahayakan. Tapi semua itu dapat diredam oleh Anting Wulan dengan mudah. Durma Getih jadi bertambah marah, emosinya memuncak. Dan seketika itu juga, ia mencabut pedangnya. Kembali Durma Getih menyerang dengan garang. Tapi baru saja jurus pedang Durma Getih berkelebat, Anting Wulan melenting ke udara. Dan seketika itu juga, ia menendang punggung Durma Getih. Keparat wanita binal. Anak-anak, serbu wanita itu. Jangan biarkan dia hidup dan lepas dari tangan kita. Ayo serang. Percuma kalian menyerangku, hasilnya pasti akan sia-sia. Kurang ajar, hebat sekali wanita itu. Jurus-jurus pedangku dapat diredamnya. Siapa sebenarnya dia? Kalau memang dia ada hubungan dengan Saka Palwaguna, ini artinya kesempatanku untuk menangkapnya. Kalau dia sudah di tanganku, berarti akan mudah membunuh Saka Palwaguna. Ya, orang-orang kuat dari Istana Mataram memang harus ditundukkan dulu. Baru setelah itu akan mudah merebut istananya sekaligus menggeser tahta Prabu Sanjaya. Karat, banyak sekali anak-anak buahku yang roboh. Kalau begitu, aku harus menghindar dulu dan kuberitahukan Dimas Dadungawuk. Anak-anak, tinggalkan wanita itu. Ayo. Dasar manusia-manusia pengecut. Dia kenal dengan Kakang Saka. Mudah-mudahan saja Kakang Saka dalam keadaan baik-baik. Kemana aku harus mencari Kakang Saka? Aku tidak sempat mengorek keterangan dari mereka. Sebaiknya aku lanjutkan saja perjalanan ini. Hia, hia, hia. Tali kudanya untuk berputar ke arah timur. Perjalanannya ke arah selatan ia urungkan karena bertentangan dengan perasaan hatinya. Tanpa banyak pikiran lagi, Anting Wulan kemudian terus memacu kudanya ke arah timur. Sementara itu di tempat persembunyian Ki Wedus Jati, nampak Ki Wedus Jati tengah berbincang-bincang dengan kawan-kawannya yang berasal dari negeri seberang itu. Hanya, wah benar-benar suasana yang cerah. Oh. Tempatmu ini benar-benar menyenangkan, Ki. Aku sangat suka sekali dengan tempatmu ini. Kalau Tuan Lim Yan betah tinggal di sini, ya tinggallah untuk beberapa lama di tempat saya ini. Dan saya pun sangat berharap sekali bahwa Tuan Lim Yan dan teman-teman Tuan dapat tinggal lama di sini. Tidak bisa. Sayang sekali, saya dan teman-teman saya tidak bisa tinggal lama-lama di tanah Jawa ini, oh. Kedatangan saya dan teman-teman saya kemari bukan untuk tamasya atau sekedar jalan-jalan, oh. Tapi untuk bertugas, Ki Wedus. Mungkin lain kali jika tugas-tugas saya telah selesai, saya bisa kembali ke tanah Jawa yang indah dan subur ini, oh. Iya, benar. Sayang sekali kedatangan Tuan Lim Yan sedang bertugas. Tapi bagaimana seandainya buronan Tuan itu belum juga berhasil ditemukan? Itu lain, Ki. Tentu saja aku akan tetap pulang dari tanah Jawa ini sampai buronan itu saya dapatkan. Hidup atau mati, yang jelas saya harus tahu limbahnya dan membawa bukti untuk saya sampaikan kepada Kaisar. Kalau begitu, aku harus merahasiakan tentang buronannya itu sampai rencanaku berhasil. Aku masih membutuhkan tenaga-tenaga hebat seperti mereka untuk memperkuat kelompokku. Tuan Lim Yan, tidak perlu tergesa-gesa dan banyak membuang tenaga di sini. Untuk mencari buronan Tuan, ya biarlah anak-anak buah saya yang nanti akan melacak di mana dia bersembunyi. Itu bagus. Lalu menurut pendapat Ki Wedus, apa buronan saya itu masih hidup? Kalau waktu itu dia masih selamat, ketika anak-anak buah Tuan Lim Yan memburunya, aku rasa dia masih hidup. Kalau boleh tahu, siapa sebenarnya nama buronan Tuan itu? Wang Tao. Wang Tao. Dia adalah seorang istana juga. Orang istana dan orang itu cukup berbahaya bagi kami. Apakah Ki Wudus sudah mendapat kabar dari anak-anak buah Ki Wudus tentang bulanan saya itu? Belum itu. Kalau memang dia masih hidup, aku rasa ya tidak akan lama lagi pasti ada kabar dari anak buah saya, Tuan. Anak buah saya telah saya sebar kemana-mana. Jadi Tuan tidak perlu cemas untuk mendapatkan dia. Waduh, terima kasih. Begini. Di samping anak-anak buah Ki Wudus melacak Wang Tao, saya pun ingin menyubal anak buah saya. Barangkali saja akan lebih mudah mendapatkan kabar tentang bulanan itu. Kenapa Tuan Lim Yan terlalu repot dengan menyebarkan anak buah saya yang cukup banyak itu? Aku rasa ya sudah cukup, Tuan. Bukankah demikian? Kelihatannya Ki Wudus tidak bisa dipercaya. Aku tidak yakin bahwa Wang Tao akan ditemukan dengan cepat. Aku akan tetap menyuluh anak buahku untuk melacak juga. Ya, mungkin tidak banyak. Aku akan menyuluh seorang anak buahku yang sudah tahu situasi di Tanah Jawa ini. Liong Hok, aku rasa dia sangat cocok untuk tugas ini. Tuan Lim Yan, seperti yang Tuan katakan bahwa Tuan akan membantu perjuangan saya. Maka sekarang sudah saatnya saya membutuhkan bantuan Tuan Lim Yan atau beberapa anak buah Tuan Lim Yan yang hebat. Lalu rencana apa yang akan Ki Wudus jalankan itu? Untuk yang ini aku belum merencanakan penggempuran di Istana Medang Mataram. Tapi aku sedikit-sedikit akan merobohkan kekuatannya, yaitu dengan menyingkirkan satu persatu mahawira-mahawira istana. Maksud Ki Wudus, kita harus membunuh satu persatu orang-orang hebat dari istana itu. Tepat sekali. Memang itu yang saya maksudkan. Yang pertama, aku menginginkan anak-anak buah Tuan Lim Yan membunuh orang yang bernama Saka Palwaguna. Nah, setelah Saka Palwaguna tewas, barulah menyusul yang lainnya. Lalu di mana anak-anak buahku harus mencari Saka Palwaguna itu? Tenang. Anak-anak buah Tuan Lim Yan tidak perlu mencari dia. Nanti aku akan memancing dia agar dia datang ke tempat yang kita maksudkan. Nah, baru setelah itu kita habisi dia. Itu suatu ide yang baik dan tidak membuang-buang tenaga. Ki Wudus, kapan saya harus memerintah anak buah saya? Hari ini juga, karena inilah saat yang baik bagi kita. Baiklah. Ada apa, Paman? Apakah ada tugas yang harus aku selesaikan? Ya, jelas. Kalau aku memanggilmu itu artinya ada tugas yang harus kau selesaikan. Tugasmu adalah memancing Saka Palwaguna agar datang ke sebuah tempat yang luas. Nanti di tempat itu anak-anak buahnya Tuan Lim Yan yang akan membereskan Saka Palwaguna itu. Tapi kau pun jangan lupa membawa anak-anak buahmu. Kau paham? Paham. Paham, Paman. Jadi tugas ini adalah untuk membunuh Saka Palwaguna. Iya. Dasar manusia goblok. Sudah, sana cepat bergabunglah dengan anak-anak buah Tuan Lim Yan. Jangan buang-buang waktu. Semakin cepat kau selesaikan tugasmu, semakin cepatlah keberuntungan yang akan kau raih, Benawa. Iya, Paman. Pergilah sekarang. Orang yang bernama Saka itu, Tuan Benawa. Sebaiknya kita pancing saja ke hutan Lawang Kuai. Aku rasa tempat itu sangat cocok. Di samping itu cukup layak untuk bersembunyi. Bukankah tempat itu adalah tempat larangan? Ki Wudus Jati sendiri yang bicara padaku. Sekarang tidak, karena tempat itu sudah terlanjur diketahui oleh Saka Palwaguna dan orang-orang lain. Jadi tempat itu sudah tidak lagi menjadi tempat persembunyian dari sebagian teman-teman kami, Tuan Bintang. Kalau memang begitu, apa masih jauh hutan Lawang Koek dari sini? Tidak, hanya tinggal beberapa lagi. Benawa Pitu dan beberapa orang dari tanah seberang terus memacu kudanya menuju hutan Lawang Poek yang tinggal beberapa pal. Rombongan itu terus memacu kudanya menuju ke tempat tujuannya dan tak jauh dari tempat di mana rombongan itu lewat. Nampak Anting Wulan pun sedang memacu kudanya ke arah timur. Sepertinya ada rombongan orang-orang berkuda lewat tak jauh dari sini. sebagian besar orang-orang dari daratan Cina. Untuk apa mereka ada di tanah Jawa ini? Apakah ada maksud-maksud tertentu dengan orang-orang tanah Jawa ini? Mereka harus diselidiki. Jangan sampai hal-hal yang buruk diketahui oleh kalangan orang-orang istana. Kalau tak ada maksud-maksud tertentu, untuk apa mereka datang ke tanah Jawa ini dalam jumlah yang banyak? Dan kalau dilihat lagi cara berpakaiannya saja, seperti para prajurit, bukan seperti orang-orang biasa. Kalau benar mereka berniat jahat di tanah Jawa ini, itu artinya rongrongan bagi istana Mataram yang tentunya bagi Gusti Prabu juga. Kalau begitu, akan kuikuti mereka. Mau kemana sebenarnya mereka? Tuan Benawa, saya Wona-Wona sangat kagum akan tanah Jawa ini. Di samping suasananya nyaman, tapi juga pemandangannya benar-benar indah. Kalau saja datang ke tanah Jawa ini bukan karena tugas, mungkin saya akan nikmati dengan kuat. Wona-Wona buat saya kagum. Ya, begini alam tanah air kami. Suasananya benar-benar alami. Maka dari itu Ki Widu Sejati dan Dadung Awu berniat sekali menguasai tanah Jawa ini. Banyak sekali kekayaan-kekayaan alam yang bisa diambil. Dan tentunya akan menghasilkan kemewahan yang tak habis-habisnya. Itu Wona. Dengan menguasai tanah Jawa ini, artinya kekuasaan penuh akan ala di tangan Ki Widu Sejati. Dia punya kekuasaan akan dapat bertindak apapun sesuai dengan keinginannya. Iya, tapi menguasai tanah Jawa ini harus melewati perjuangan yang tidak kecil pengorbanannya, Tuan. Dan perjuangan awal pun akan dimulai dengan menaklukkan istana Mataram. Tapi ini juga membutuhkan tenaga yang hebat dan pendekar-pendekar yang tangguh. Seperti yang Tuan ketahui, Prabu Sanjaya bukanlah raja yang bisa dianggap lemah. Itu betulah. Prabu Sanjaya adalah orang yang hebat dan saktiman. Menundukkan orang seperti Prabu Sanjaya itu tidak bisa hanya mengandalkan kekuatan tenaga, tapi juga harus mempunyai kekuatan batin dan kejelian berpikir. Tapi bukankah akan menjadi ringan perjuangan Tuan dalam menaklukkan istana Mataram dengan hadirnya kami di sini? Karena kami pun di sini bukan sekedar mencari buronan kami. Tuan Benawa, lihat. Berhenti! Berhenti! Jin dan Benawa Pitu jadi tersentak kaget ketika keduanya tengah berbicara. Tiba-tiba saja muncul seseorang menghadangnya tepat di hadapan kuda-kuda mereka. Kalau saja keduanya tak menyadari ada seseorang yang berdiri tengah jalan, mungkin keduanya akan terus menabrak orang tersebut. Sementara itu, Anting Wulan yang masih terus membuntuti rombongan Benawa Pitu, ia pun jadi heran melihat seorang wanita berdiri menentang di depan rombongan Benawa Pitu. Hei, siapa kau? Kenapa tiba-tiba kau menghadangku? Apa sebenarnya yang kau inginkan? Nyawamu. Keparat, lancang benar kau bicara. Menyingkirlah sebelum kuda-kuda ini menginjak tubuhmu hingga hancur. Menyingkir soal mudah, asal kau mau melepaskan nyawamu dari tubuhmu. Barulah, yang lainnya ku persilakan melanjutkan perjalanannya. Tapi kalau yang lain juga mau turut campur, maka aku pun tak akan sungkan-sungkan membunuh kalian semua. Keparat, pedebah, kenapa kau menginginkan nyawaku? Apakah kau sudah merasa mampu untuk membunuhku? Lagi pula rasanya aku belum pernah mengenalmu. Siapapun tak akan mengenal aku, karena aku sekarang bukanlah gadis lemah yang mudah diperlakukan sembarangan. Aku tahu siapa kau, dan aku pun tahu siapa-siapa orang-orang jahat yang patut menerima hukuman mati. Nah, jawab yang jelas dan jangan coba-coba berdusta. Bukankah Bukankah kau adalah anak buah dari Ki Wedus Jati? Iya, benar. Kenapa? Sungguh tepat sekali dugaan. Dan aku jadi tidak sia-sia mencegat kalian semua. Bagus. Kalau kalian semua benar anak buah Ki Wedus Jati, satu lagi pertanyaanku. Di mana Ki Wedus Jati bersembunyi? Untuk apa kau tanyakan tentang Ki Wedus Jati sampai sejauh itu? Aku bukan butuh pertanyaan, tapi aku butuh jawaban. Nah, jawablah pertanyaanku tadi. Nanti kalau sudah jelas jawabanmu, barulah akan aku jelaskan kenapa aku selalu mencari manusia itu. Tidak mudah, Nona, untuk mengetahui ketua kami. Lagi pula tanpa maksud yang jelas untuk mengetahui persembunyian Ki Wedus Jati, aku tidak akan memberitahukanmu. Keparat! Rupanya kau lebih memilih mati daripada hidup. Kalau memang itu keinginanmu, ayolah, bersiap-siaplah untuk kukirim ke neraka. Anti Mulan yang masih mengamati kejadian itu dari tempat persembunyiannya jadi semakin penasaran. Teratai hitam yang kelihatannya mulai tegang dan amarahnya memuncak. Ia semakin tidak senang dengan jawaban Benawa Pitu. Sementara Benawa Pitu sendiri belum terlihat ada reaksi untuk melawan teratai hitam. Pikirannya semakin bingung, sebenarnya siapa yang sedang ia hadapi? Wanita berkedok kulit itu kelihatannya bernafsu sekali. Amarahnya seakan-akan tak bisa ditahan. Siapa sebenarnya wanita ini? Lalu, apakah dia memang mempunyai hubungan dengan orang yang bernama Ki Wedus Jati itu? Sebaiknya, akan kulihat saja apa yang akan terjadi selanjutnya. Sebentar, Nona. Katakanlah dulu, siapa kau sebenarnya? Masih ingin coba-coba berbicara kau rupanya. Baiklah, sebelum kau mampus dan kecewa karena tidak tahu siapa aku akan jelaskan semuanya. Ini. Oh, teratai hitam. Aku pernah mendengar nama itu. Ya, aku mengenalnya dari Kakang Gelang Sanga. Oh, jadi benar dia adalah teratai hitam. Benarkah Nona adalah teratai hitam? Ya, ternyata kau pandai juga menebak nama julukan. Nah, sekarang bersiap-siaplah kalau kau sudah tahu siapa aku. Tuan Bukjin, ayolah kita bersiap-siap untuk menyingkirkan wanita ini. Dia pun merupakan kendala untuk Ki Wedus Jati. Tapi berhati-hatilah, dia bukanlah wanita biasa yang bisa kita anggap enteng. Iblis betina, terimalah ini jarum-jarum beracunku. Ngajar, licik sekali seranganmu. Ayo, majulah kalian semua. Jangan hanya satu orang saja untuk melawanku. Rasanya wanita yang bernama Teratai Hitam itu tak akan mampu melawan orang-orang asing yang kelihatannya berkepandian tinggi itu. Serangan-serangan orang asing itu sungguh berbahaya dan curang. Sudah beberapa kali ia melepaskan senjata rahasianya. Akan kulihat perkembangannya. Kalau saja Teratai Hitam memang sudah tak mampu melawannya, aku akan turun tangan juga. Banyak kau ingin berbuat curang, Barat? Nah, rasakan ini. Aku akan membalas kecuranganmu. Pertarungan menjadi semakin seru ketika teratai hitam pun melepaskan teratai-teratainya yang beracun. Sebenarnya hal itu pantang ia keluarkan, tapi karena keadaannya yang terpepet, maka ia pun mengeluarkan senjata andalannya, teratai hitam beracun. Setelah beberapa kali teratai hitam menghajar dan menghindar, maka suatu ketika, rasakan ini! Keparat! Kakiku terkena senjata jarum beracunnya. Kakiku terasa lumpuh. Dan tanganku mulai kendur. Apa yang aku lakukan, Ki? aku terhadap kepala sejati. Apa yang Hanya segitukah kehebatan dari si Terate Hitam yang katanya sangat berbahaya dan keji? Terate Hitam, sekarang nyawamu sudah di ujung pedangku. Nah, sebelum kau mampus, sambatlah arwah leluhurmu agar kematianmu ini tidak menjadi sia-sia. Benarkah aku akan mati secara mengenaskan begini dan membawa kegagalan yang panjang? Hati Terate Hitam jadi ciut melihat pedang Benawa Pitu yang terangkat tinggi dan siap memenggal kepalanya. Tubuh Terate Hitam seakan-akan tidak bertenaga lagi. Ia sekarang pasrah menerima kenyataan yang akan terjadi. Tetapi ketika pedang Benawa Pitu berkelebat, secepat itu pula muncul seseorang yang menepis pedang Benawa Pitu. Dan orang yang muncul secara tiba-tiba itu tak lain adalah Anting Mulan. Keparat! Kurang ajar kau! Lepaskan wanita jahanam itu! Jangan coba-coba membela dia! Maaf, Kisanak. Rasanya tidak pantas melawan seorang wanita dengan cara berbuat curang. Apakah kau tidak puas atau tidak mampu melawan Terate Hitam dengan cara yang jujur dan tanpa berbuat curang? Dengan jumlah yang cukup banyak begini saja, kau akan mudah menjatuhkan dia tanpa harus berbuat curang. Tutup mulutmu! Apa urusanmu? Berbuat curang atau tidak itu urusanku. Kau orang asing tidak perlu turut campur dalam masalah ini. Ayo, lepaskan wanita itu. Maaf, Kisanak. Dengan berat hati, aku tak akan melepaskan wanita ini. Kau lihat, wanita ini sudah begitu lemah akibat dari jarum-jarum beracun. Nah, sama tinggal di sana. Kurang ajar, anak-anak! Ayo kejar wanita itu! Anting Bulan segera melompat jauh dan langsung menuju kudanya. Rupanya Benawa Pitu cukup kecewa melihat hal itu. Dengan kemarahannya, dia pun mengejar Anting Bulan bersama anak-anak buahnya. Apakah racun yang bersarang di kakinya bisa menyebabkan kematian baginya? Aku harus menolongnya. Mudah-mudahan saja belum terlambat. Lebih baik, aku mencari tempat yang aman dulu. Sial. Rupanya mereka mengejarku. Perutku. Aku sakit sekali. Seharusnya aku memang tak boleh berkuda terlalu kencang. Apa akalku ini untuk menghindari kejaran dari mereka? Nah, itu. Ada semak belukar yang rimbun. Sebaiknya aku bersembunyi di sana saja. Melihat sebuah tempat yang dirimbuni semak belukar yang lebat, Anting Bulan pun menuju tempat itu untuk bersembunyi. Benar saja, tidak beberapa lama kemudian, rombongan berkuda yang dipimpin oleh Benawa Pitu melintasi tempat itu. Benawa Pitu dan rombongannya terus saja memacu kudanya. Mereka tidak tahu bahwa orang yang dikejarnya telah dilewati. Syukurlah, mereka tak melihatku. Dan untungnya, kuda ini tidak meringkik. Dia seakan-akan tahu apa yang tengah terjadi. Perutku mulai terasa sakit. Sebaiknya, aku atur dulu pernafasanku. Lumayan keadaanku agak membaik. Mudah-mudahan saja rasa sakit perut di kandunganku ini tidak mengganggu bayi yang kukandung. Terate Hitam masih pingsan. Aku harus menotok beberapa bagian uratnya agar racun yang mendekam di kakinya tak jauh menjalar ke tubuhnya. Nah, kakinya kelihatan merah dan kaku. Apakah racun itu begitu jahat Kalau begitu, aku totok saja bagian di sekeliling yang dihujam jarum-jarum beracun itu. Untung saja hanya kaki kirinya saja. Kalau dua-duanya, aku tidak tahu apa yang akan dialami Trate Hitam. Oh, 5 jarum terbenam di betis kirinya. Sebaiknya, aku cabut saja jarum-jarum ini. Bisa siuman saja. Oh, syukurlah, kulihat kakinya mulai lemas. Mudah-mudahan saja ia bisa sembuh. Siapa sebenarnya Trate Hitam ini? Wajahnya kenapa ditutupi topeng kulit? Aku akan coba melihat siapa sebenarnya wanita di balik topeng ini. Tanpa menyadari lancang atau tidak, Anting Wulan mulai menyingkap wajah Teratai Hitam yang ditutup topeng kulit. Tetapi ketika topeng itu sudah dibukanya, Anting Wulan jadi tersentak kaget. Wajah Teratai Hitam nampak rusak dan menyeramkan. Banyak sekali cacat-cacat robek yang berbekas di wajahnya. Kikinya pun tersembul bagaikan sebuah tengkorak. Setelah melihat keadaan Teratai Hitam yang demikian, secepat itu pula ia menutup kembali wajah Teratai Hitam. Sungguh menyeramkan sekali wajah Trate Hitam. Di balik suara yang merdu dan tubuh yang indah, ternyata tersembunyi wajah yang menakutkan. Kenapa wajah Trate Hitam begitu menyeramkan? Kalau dilihat dari cacatnya, wajah itu sepertinya bukan terjadi dari lahir. Mungkin ia mengalami kecelakaan yang cukup mengerikan. Pantas saja wajahnya ditutupi topeng kulit. Kelihatannya dia mulai sadar. Dimanakah aku? Siapakah kau? Namaku Anting Wulan. Panggil saja Wulan. Wulan, aku benar-benar sangat berterima kasih padamu. Ya, untung saja kau telah selamatkan aku. Aku sebenarnya tadi sudah putus asa karena aku khawatir gagal membalas dendam pada Kidus Jati. Manusia itulah yang menyebabkan masa depanku hancur dan menyebabkan aku tidak mempunyai arti apa-apa lagi. Siapakah sebenarnya Kiwedus Jati itu? Aku sebenarnya ingin sekali menceritakan kejadian yang kualami ini padamu. Tapi suasana di sini sepertinya tidak bisa membuat kita tenang. Wulan, bagaimana kalau kita mencari tempat lain yang mungkin dapat menghindari dari kejaran anak buahnya Kiwedus Jati? Baiklah, kita mencari tempat lain. Bagaimana? Apakah kakimu yang satu sudah bisa digerakkan? Ya, kaki kanan ini bisa digerakkan. Tapi yang kiri seakan-akan benar-benar lumpuh. Kau sudah siap? Iya, Wulan. Hiya, hiya, terus saja ke dalam, Wulan. Di sebelah kanan ruangan itu ada seonggok jerami untuk berbaring. Rupanya kau telah mengenal tempat ini, Trate Hitam. Maafkan aku, Wulan, kalau aku tadi tidak bicara padamu bahwa ini tempatku. Ya, setelah aku keluar dari dalam jurang yang menyeramkan itu, di sinilah aku tinggal. Kupikir kau mau mengajakku kemana, tapi ternyata kau malah mengajak ke tempatku. Aku benar-benar tidak tahu kalau gua ini adalah tempatmu. Oh ya, sudah berapa lama kau menempati gua ini? Belum beberapa. Aku pun menemukan tempat ini secara tidak sengaja. Wulan, aku rasa kau tak perlu memanggilku dengan sebutan Trate Hitam. Tapi panggil saja namaku, Dara Melati. Oh, indah sekali namamu, Dara Melati. Iya, dulu kedengarannya memang indah dan menarik. Tapi sekarang, semuanya sudah lain. Semua keindahan dan kecantikan yang pernah kumiliki sudah musnah dan hancur. Bahkan tak ada yang tersisa sedikit pun. Oh, Semua itu terjadi gara-gara si Jahanam Bodus Jati. Dialah yang menghancurkan segala-galanya yang kumiliki. Aku pun pernah mempunyai seorang kekasih. Tapi ternyata kekasihku masih mempunyai hubungan dengan Bodus Jati. Ketika dia tahu aku dianiaya Bodus Jati, dia tak bisa berbuat apa-apa. Bahkannya dia membisu. Oh, sakit rasanya hatiku, Ulan. Ya, disitulah awalnya keputusasaanku. Sampai akhirnya, aku memutuskan untuk bunuh diri. Suatu cara berpikir yang pendek. Ya, benar. Yang kulakukan adalah salah. Dan suatu perbuatan yang tak terpuji. Tapi, siapa yang tahan menanggung penderitaan yang berat seperti itu, Ulan? Ya, seperti yang sudah kuceritakan tadi. Ketika aku terjun ke jurang itu, aku tidak tahu apa yang telah terjadi. Dan ketika aku sadar, aku merasa kaget sekali. Aku sudah berada di sebuah tempat yang diterangi sebuah obor bambu. Di mana aku sekarang? Oh, apakah aku di dalam neraka? Wajahku terasa sakit sekali. Kenapa wajahku dibalut kain seperti ini? Di manakah aku sekarang? Tenanglah, kau berada di tempatku. 7 hari kau tak sadarkan diri. Perbuatanmu sungguh tidak terpuji, anak manis. Seberat-beratnya penderitaan yang kau alami, lebih berat orang yang melakukan perbuatan itu. Kenapa aku berkata begitu? Ya, aku melihat dari sisi keagamaan. Orang yang melakukan perbuatan jahat terhadap dirimu, selama dia masih kuat dan sehat, dia memang belum merasakan penanggungan dosa yang telah diperbuatnya. Tapi nanti, di saat ajalnya tiba, dia akan merasakan betapa takutnya menghadapi kematian karena terlalu banyak dosa. Anak manis, selama dia masih mampu berbuat sesuatu di dunia ini, memang seakan-akan dia luput dari dosa dan maut. Tapi nanti, kalau dia sudah mati dan berada di akhirat, maka hukuman yang dia terima tak akan pernah luput dan tak akan pernah berakhir. Tapi, Nek, penderitaan yang saya alami ini terasa pahit sekali. Sampai-sampai saya tidak tahu harus berbuat apa kecuali bunuh diri. Ya, itulah manusia. Kalau hatinya jauh dari Sang Pencipta, maka yang muncul cuma sifat-sifat picik dan pengecut. Bisa saja orang bilang dia tabah, atau orang itu baik, atau orang itu dermawan. Semua itu akan sia-sia kalau jiwanya tak dekat dengan Maha Pencipta. Dan hasilnya, yang muncul cuma ketakutan-ketakutan belaka. Seperti takut mati, takut kekurangan harta, atau takut kekurangan pangan. Ya, seperti kamu itulah. Apakah ketika kau dalam keadaan baik atau belum terjadi apa-apa, kau dekat dengan Sang Hyang Widi? Tidak, Nek. Lalu, apakah kau merasa bahagia waktu itu dengan segala yang kau miliki? Bahagia, Nek. Itulah manusia. Padahal kau bahagia, tapi kenapa kau lakukan perbuatan rendah itu? Karena saya putus asa. Putus asa timbul di hatimu. Ya, karena kau tak ada dasar pendekatan diri pada Sang Pencipta. Tapi, kalau kau dekat dengan Yang Maha Kuasa, tentunya perbuatan itu tak akan pernah terjadi. Sekalipun kau sedang dihadapkan pada masalah besar. Semua itu cobaan, Dok. Setiap manusia dilahirkan dengan cobaan. Ya, walaupun cobaan yang dirasakan manusia berbeda-beda, jangan dianggap kebahagiaan yang sedang dirasakan tak akan berubah jadi penderitaan. Semua bisa saja berbalik dan terjadi kalau memang Yang Maha Kuasa menginginkannya. Betapa malunya aku, Nek. Perbuatan yang aku lakukan benar-benar tak terpuji. Aku malu, Nek. Sudahlah. Sudah. Jangan menyesali perbuatan yang telah terjadi. Tapi coba renungi. Dengan merenungi kesalahan dan perbuatan dosa kita, nanti akan terasa betapa semua itu adalah kesalahan yang paling besar. Dan kalau kita telah menyadarinya, maka rubahlah dan berusaha untuk menjadi manusia yang baik dan berguna. Perbuatan yang kau lakukan belum terlambat, Nduk. Untung kau masih bisa ditolong. Terima kasih, Nek. Nenek telah menyelamatkan jiwa saya. Jangan berterima kasih pada Nenek, tapi bersyukurlah pada Yang Maha Kuasa bahwa kau masih diberikan hidup dan belum ditakdirkan untuk mati. Siapa namamu, Nduk? Dara Melati, Nek. Iya, Dara Melati. Nah, Nduk, mulai sekarang cobalah untuk menjadi orang yang tabah atas penderitaan yang telah kau terima. Jangan sekali-kali lagi kau menjadi orang yang menentang kehendak takdir, ya? Iya, Nek. Saya rasa kalau Nenek terus membimbing saya, mungkin saya pun akan menjadi orang yang memahami segala kesalahan dan bisa menerima cobaan-cobaan. Ya, kau memang harus banyak dibimbing baik dari segi batin ataupun luar batin, Dok. Begitulah, Wulan. Sampai akhirnya, aku tinggal lama di tempat si Nenek. Nenek itulah yang telah menyelamatkan aku dari kematian. Di tempat si Nenek, aku banyak mendapat pelajaran. Baik pelajaran batin atau olah kanuragan. Dan wajahku pun dirawat sebaik-baiknya oleh si Nenek. Ya, walau akhirnya, keadaan wajahku tak tertolong. Setelah beberapa tahun aku dirawat si Nenek, si Nenek pun akhirnya meninggal. Dan warisan yang diberikan padaku hanya pedang inilah dan sebuah buku wasiat kecil yang kusimpan dalam tempat yang rahasia. Lalu kenapa setelah kau banyak belajar dari si Nenek, kau tak berubah juga? Misalnya kau tidak bisa menghilangkan sifat dendammu. Selama tinggal dengan si Nenek, aku memang bisa melupakan dendamku. Tapi setelah aku hadir kembali di dunia persilatan ini, tiba-tiba muncul lagi niat dendamku. Kalau Wedus Jati sudah mati di tanganku. Lalu selama ini kau belum pernah bertemu dengan Wedus Jati? Ya, selama ini memang aku belum pernah bertemu dengan Wedus Jati. Padahal aku sudah sangat jauh sekali berjalan dan berpetualang. Tapi setelah sekian lama aku mencari dia, barulah aku dapatkan angin baru di desa orang tuaku. Lalu kenapa tidak dari dulu kau mencari di desa kelahiranmu saja? Aku malu pada ibuku dengan keadaanku ini, Wulan. Jadi ibumu masih hidup? Ya, beliau memang masih hidup. Tapi aku malu untuk bertemu dengannya. Padahal aku sangat rindu padanya. Menurut saranku, lebih baik kau temui saja. Bukankah ibumu pun merindukanmu? Tidak, Wulan. Aku rasa beliau sudah tidak merindukanku lagi. Dia sudah menganggapku mati. Ya, aku pikir itu lebih baik agar niatku ini dapat kulaksanakan. Wulan, aku harap kau tidak memaksaku untuk bertemu orang tuaku. Kalau bicara masalah orang tuaku, rasanya aku ingin menangis dan tak tahan menanggung kesedihan ini. Maafkan aku, Dara. Aku sama sekali tidak sengaja untuk membuatmu sedih. Sudahlah, tak apa-apa. Wulan, kepalaku kembali berdenyut-denyut. Sang Yang Widi, rupanya racun itu kembali bekerja. Apa yang harus kuperbuat? Tak mungkin rasanya ku salurkan hawa murni ke dalam tubuhnya. Lebih baik ku tata kembali urat-uratnya. Setelah itu, aku akan mencari bantuan pada orang lain untuk mencari tabib. Anting Wulan kemudian menotok urat-urat rantai hitam. Setelah itu ia pun meninggalkan gua untuk mencari tabib. Sementara itu Benawa Pitu dan rombongannya kelihatan bingung karena kehilangan jejak mencari buruannya. kita kehilangan jejak Tuan Bukjin. Amarahku rasanya tidak akan lenyap kalau kedua wanita keparat itu belum juga kudapatkan. Hayya, Sula, Tuan Benawa. Lebih baik kita melanjutkan perjalanan kita ke tempat yang kita tuju. Apakah kedua wanita itu sangat perlu bagi Tuan Benawa? Wanita itu memang harus ditangkap, Tuan Bukjin. Dia bukan saja berbahaya bagi kita, tapi berbahaya juga bagi Ki Wedus Jati. Sudah beberapa kali wanita yang bernama Terata Hitam itu membunuh secara kejam terhadap orang-orang Ki Wedus Jati. Hayya, tapi bagaimana Tuan Benawa? Kita telah kehilangan jejak, oh? Ya, itulah yang aku pikirkan. Begini saja. Beberapa orang akan kutugaskan melacak dua orang wanita itu. Dan yang lain, ikut kita ke hutan Lawang Poek. Aku rasa wanita itu tidak akan bisa berbuat apa-apa, karena jarum-jarum yang bersarang di kakinya akan melumpuhkan seluruh tubuhnya, walaupun tidak mematikan. Ya, saya rasa memang lebih baik ditugaskan beberapa orang mencari kedua wanita itu, Tuan. Agar rencana kita pun tidak akan tertunda. Kemudian Benawa itu memerintahkan beberapa orang untuk mencari Teratai Hitam dan Anting Bulan. Setelah itu, mereka pun melanjutkan perjalanannya kembali seperti yang direncanakannya semula. Matahari terlihat mulai terik panasnya, seakan-akan tersebar kemana-mana. Benawa Pitu dan orang-orang tanah seberang itu masih terus melanjutkan perjalanannya. Dan tidak beberapa lama kemudian, Benawa Pitu dan rombongannya telah sampai di tempat tujuannya, yaitu hutan Lawang Poek. Tuan Bukjin, inilah hutan Lawang Poek itu. Tempat ini sangat cocok untuk membekuk musuh-musuh kita yang terbilang hebat. Setiap sudutnya adalah tempat yang tersembunyi. Hayya, benar-benar hutan yang menyeramkan. Sangat cocok untuk tempat persembunyian. Nah, di tempat inilah kita akan mempersiapkan segalanya untuk memancing Saka Palwaguna. Ayo, anak-anak, siapkan segalanya. Tuan Bukjin, aturlah oleh Tuan. Sementara aku akan ke tempat Saka Palwaguna untuk memancingnya kemari. Ya, silakan Tuan. Lalu dengan siapa Tuan akan ke tempat Saka Palwaguna? Ya, mungkin dengan beberapa anak-anak buahku. Baik. Kemana aku harus mencari bantuan? Rasanya aku tak perlu jauh-jauh mencarinya. Karena keadaan Darah Melati dalam keadaan yang berbahaya. Itu, ada gerobak kereta. Sebaiknya, aku akan tanyakan saja pada orang itu. Hiya! Huh? Hei, bukankah itu Nyai Kolot? Nyai Kolot! Seperti ada orang yang memanggilku. Oh, Denayu. Benarkah ini Denayu? Iya, Nyai. Wah, kebetulan sekali. Aku membutuhkan pertolongan Nyai. Siapa yang harus saya tolong, Den Ayu? Den Ayu sakit lagi. Nyai kan sudah bilang bahwa Den Ayu jangan sering-sering berkuda dulu. Kandungan Den Ayu sedang dalam pertumbuhan. Nanti bisa berbahaya. Iya, Nyai. Saya paham. Tapi lupakanlah dulu masalah saya. Saya butuh pertolongan Nyai. Bukan untuk mengobati saya, tapi untuk teman saya, Nyai. Dia sekarang berada di gua. Dia sangat membutuhkan sekali pertolongan Nyai. Kawan saya terkena senjata rahasia beracun. Terkena senjata rahasia beracun? Iya. Itu berbahaya, Den Ayu. Ayolah, kalau begitu, saya memang harus cepat-cepat menolongnya. Kalau sampai terlambat, bisa jadi menyebabkan kematian. Atau paling tidak kelumpuhan di seluruh tubuhnya. Ayolah, Den Ayu. Bogel, ayo kita ikuti Den Ayu. Mari, Nyai. Hiya! Apakah kepergian Den Ayu ini memang diizinkan oleh Gusti Prabu? Tidak, Nyai. Saya pergi dari istana secara diam-diam. Itu berbahaya, Den Ayu. Nanti Pasti orang-orang istana jadi gelisah atas kepergian Den Ayu. Mau kemana sebenarnya tujuan Den Ayu? Lah kok sampai nekat begini? Padahal Den Ayu kan sedang kurang sehat, toh. Aku mau mencari Kakang Saka, Nyai. Aku sangat mencemaskan kepergiannya. Apalagi keadaanku sedang mengandung begini. Tentu saja aku sangat mengkhawatirkannya. Ya, semula aku mau ditinggal untuk beberapa hari oleh Kakang Saka. Tapi lama-lama terasa khawatir juga, Nyai. Kenapa harus mengkhawatirkan Raden Saka? Raden Saka ada di pondok Nyai. Ah, Kakang Saka ada di tempat Nyai. Iya. Memangnya kenapa kawan Den Ayu itu sampai bisa terkena jarum beracun? Apakah baru saja berkelahi? Benar, Nyai. Dia belum lama baru saja berkelahi dengan sekawanan para penjahat. Kalau saja para penjahat itu tidak berbuat licik pada teratai hitam, mungkin mereka semua habis di bantainya. Apakah Den Ayu pun ikut bertempur dengan para penjahat itu? Tidak, Nyai. Saya tidak sempat berkelahi dengan mereka. Saya hanya sempat menyelamatkan teratai hitam. Keadaannya pada saat itu benar-benar mengkhawatirkan. Dan dia sedang terancam bahaya. Untunglah saya segera datang. Kalau boleh tahu, siapa sebenarnya kawan Den Ayu yang dijuluki Teratai Hitam itu? Rasanya Nyai baru saja mendengar pendekar yang berjulukan seperti itu. Aku harus merahasiakan dulu siapa sebenarnya Teratai Hitam. Aku khawatir dia akan kecewa jika ada orang lain selain aku yang mengetahui siapa dia sebenarnya. Entahlah, Nyai, saya tidak tahu persis siapa Teratai Hitam itu. Karena saya pun kenal dengan dia baru saja. Tapi yang jelas, dia memang seorang pendekar yang tangguh. Nyai, kalau boleh tahu lagi, bagaimana keadaan Kakang Saka selama berada di pondok Nyai? Raden Saka dalam keadaan baik-baik. Dia pun banyak cerita tentang Den Ayu. Saya pikir Den Ayu tidak akan kemana-mana dan mau mendengarkan nasihat Nyai. Tapi kok malah pergi jauh-jauh naik kuda lagi. Sebenarnya hal ini sangat berbahaya sekali bagi kesehatan Den Ayu, terutama bagi kandungan Den Ayu. Sebenarnya, saya pun sudah merasakan sakit lagi. Tapi saya harus bertemu dengan Kakang Saka, Nyai. Saya benar-benar mengkhawatirkan. Saya takut terjadi apa-apa terhadapnya. Apalagi dalam hal ini, dia pergi sendirian. Kenapa Den Ayu begitu mencemaskan sekali? Bukankah Den Ayu sudah tahu benar siapa suami Den Ayu itu? Dan menurut yang Nyai lihat, Raden Saka adalah orang yang hebat, berilmu tinggi. Begitu juga dengan Den Ayu. Bukankah begitu, Den Ayu? Ah, Nyai, terlalu berlebihan saja. Iya, Nyai paham. Kalau seorang istri selalu mengkhawatirkan suaminya, apalagi dalam keadaan sedang mengandung, tentunya Den Ayu ingin sekali dekat terus dengan Raden. Tapi yang jelas, Den Ayu jangan terlalu mencemaskan Raden Saka. Untung pergi juga bukan kemana-mana, tapi sedang menjalankan tugas yang mulia. Iya, Nyai. Nanti sesudah mengobati temanmu itu, barulah ke rumah Nyai. Oh, kedengarannya keadaan kawan Den Ayu itu sangat berbahaya. Masih jauhkah dari sini tempatnya? Tidak, Nyai. Sebentar lagi kita akan segera sampai. Gerobak kereta kuda Nyai Kolot terus melaju mengikuti kuda Anting Wulan yang menuju gua. Dan tidak beberapa lama pun, akhirnya mereka sudah sampai di tempat yang ditujunya. Nyai Kolot bersama Jaka Bogel dan juga Anting Wulan terus langsung masuk ke dalam gua. Keadaan Teratai Hitam nampak mengkhawatirkan sekali. Tubuhnya kelihatan mulai membiru dan nafasnya sudah tidak beraturan lagi. Untung urat-uratnya sudah ditotok, kalau belum, bukan mustahil ia akan tewas. Atau paling tidak seluruh tubuhnya akan lumpuh. Jaka Bogel, ayo siapkan ramuan-ramuan itu. Setelah ramuan disediakan oleh Jaka Bogel, Nyai Kolot pun kemudian mulai meramu. Setelah ramuan selesai, Nyai Kolot melepaskan totokan teratai hitam. Dengan kerja yang cekatan, ia pun mulai mengobati. Di samping memberikan ramuan, tapi ia juga mengurut beberapa bagian dari tubuh teratai hitam. Dan tidak lama kemudian... Untung tubuhnya sangat kuat. Kalau tidak, mungkin ia akan lemah. Dan kaki yang terkena jarum-jarum beracun itu akan terus mengejang. Den Ayu, sebaiknya kawan Den Ayu ini dirawat di pondok Nyai saja. Rasanya tempat ini tidak cocok untuk merawat kesehatannya. Iya, Nyai. Saya rasa sebaiknya memang dirawat di pondok Nyai saja. Mudah-mudahan saja ia dapat sembuh kembali. Kelihatannya memang masih bisa tertolong. Tapi kenapa wajahnya ditutupi topeng kulit, Den Ayu? Maaf, Nyai. Bukan saya tidak mengizinkan Nyai untuk membuka kedok penutup wajahnya itu. Dia sengaja melakukan itu karena wajahnya cacat. Peristiwa besar telah menimpanya. Dan itu terjadi beberapa tahun yang lalu. Kasihan sekali. Kalau Nyai melihat perawakan tubuh kawan Den Ayu ini, tiba-tiba Nyai jadi teringat anak Nyai yang sudah meninggal. Apakah Nyai pernah mempunyai anak perempuan? Iya, tapi itu dulu sebelum peristiwa pahit. Iya, tapi itu dulu sebelum peristiwa pahit menimpa Nyai dan anak Nyai. Ia meninggal bunuh diri, mengenaskan sekali memang nasibnya. Sudahlah, Nyai. Nyai tak perlu menceritakan peristiwa yang telah menimpa Nyai. Nanti malah membuat sedih hati Nyai. Ya, Den Ayu. Nyai pun memang harus menutup lembaran-lembaran hidup pahit Nyai. Kalau Nyai ceritakan lagi, peristiwa Nyai itu memang akan membuat sedih hati Nyai. Nyai, kapan kita akan membawa teratai hitam kawan Den Ayu ini? Tentu saja sekarang, Bogel. Mumpung suasana masih cerah. Kalau hujan nanti, tentu akan merepotkan perjalanan kita. Ayo, Bogel. Kita papa teratai hitam ke gerobak kereta kita. Iya, Nyai. Ayo, biar saya bantu juga. Tujuannya belum jelas harus kemana, maka ia sengaja mampir ke pondok Nyai. Dan untungnya setelah Raden Saka berada di pondok Nyai, ternyata Raden Saka mendapat titik terang tentang telik sandi itu. Syukurlah. Lalu apakah Kakang Saka mulai melacaknya? Iya. Dan Raden Saka mencari tahu bersama dengan Rakryan Saladenta. Rakryan Saladenta? Jadi Rakyan Saladenta pun telah bertemu dengan Kakang Saka. Oh, iya, iya. Mudah-mudahan saja para penjahat yang terhadap istana Medang Mataram akan segera terbongkar. Harapan Nyai pun begitu, Den Ayu. Memang kalau kebaikan atau ketentraman sudah berdiri, selalu saja ada rongrongan yang mencoba menghancurkannya. Tapi Nyai percaya Gusti Prabu akan tetap memegang tahta Medang Mataram. Karena Gusti Prabu adalah seorang raja yang dipercaya dan penunggu. Wah, mau hujan lagi. Den Ayu, sebaiknya Den Ayu naik ke gerobak keretanya saja. Karena sebentar lagi sepertinya hujan akan turun. Baiklah, Nyai. sana hari itu mulai nampak mendung dan petir pun mulai menggelegar. Seakan-akan memberi isyarat bahwa hujan akan segera turun. Gerobak kereta kuda itu terus melaju, namun tidak beberapa lama kemudian, dalam perjalanan, tiba-tiba di ujung sebuah jalan telah berdiri beberapa orang berkuda menghadangnya. Menghadang kita. Mau apa mereka? Kelihatannya mereka bukan orang baik-baik, Nyai. Ah, Nyai, mereka itulah yang telah membuat celaka teman saya ini. Tapi kali ini cuma beberapa orang. Apakah yang lainnya bersembunyi atau mencari ke tempat lain? Din Ayu, biarlah saya yang bicara. Kalau nanti dia ingin berbuat sesuatu terhadap kita, barulah kita turun tangan. Kisanak, kenapa tiba-tiba Kisanak menghadang perjalanan kami? Tenang. Kami semua tidak bermaksud jahat. Boleh aku periksa gerobak keretamu? Untuk apa? Di dalam gerobak keretaku tak ada apa-apa. Apalagi sesuatu yang menarik yang dapat kalian ambil. Aku harap kalian tak perlu bertingkah macam-macam. Ditanya baik-baik malah menjawab secara tidak sopan, eh? Jaga mulutmu, bocah bogel. Kau harus tahu siapa yang sedang kau hadapi ini, eh? Sekarang dengar kata-kataku. Cepat turun dan menyingkirlah. Aku ingin memeriksa gerobak keretamu. Aku sedang mencari seseorang, Percuma kau. Kau tak akan mendapatkan apa-apa dari orang yang kau cari di sana. Karena di gerobak ini hanya ada orang sakit. Aku harap kalian semua menepilah. Aku akan melanjutkan perjalananku. Tunggu. Tidak mudah kau jalan begitu saja, Kisanak. Kalau memang tak ada siapa-siapa di dalam gerobak itu, lalu kuda siapa yang berada di belakang gerobak itu? Jaka Bogel menjawab pertanyaan orang yang menghadangnya itu. Tiba-tiba muncullah seorang wanita yang melompat dari belakang dan berpijak berdiri di depan gerobak kereta itu. Wanita itu tidak lain adalah Anting Bulan. Apakah yang kalian cari? Kurang ajar keparat kau, bocah bogel. Ternyata dugaanku benar bahwa kau menyembunyikan dua orang yang aku cari. Bagus. Untung kau segera muncul, Nona. Kalau tidak, bukan mustahil aku penggal kepala bocah itu. Sombong sekali bicaramu, Kisanak. Apakah kalian semua masih penasaran terhadap wanita yang telah terluka itu? Jelas kami masih penasaran karena wanita itu belum mampus. Nah, karena kau pun telah turut campur dalam masalah ini, maka kau pun harus mampus juga di tangan. Tapi sebelum itu, katakan dulu di mana wanita yang bernama Teratai Hitam itu. Dan jangan coba-coba menyembunyikan. Percuma kau mengancamku. Karena aku tak akan pernah takut dengan ancaman laki-laki pengecut macam kalian. Keparat. Besar kepala juga kau rupanya, ha? Kalau begitu bersiap-siaplah. Kau akan kukirim ke neraka hari ini juga. Kawan-kawan, ayo serbu wanita ini. Dasar laki-laki pengecut. Bisanya cuma main kroyok saja. Jaka Bogel pun ikut turun tangan membantu Anting Bulan. Orang-orang Benawa Pitu yang memang tidak berarti apa-apa bagi Anting Bulan dan Jaka Bogel dalam beberapa saat saja dapat dijatuhkan. Dan orang yang bernama Bajul Butut dari seorang yang menyerang Anting Bulan jadi ciut juga hatinya. Hei, Hebat juga wanita ini. Semua kawan-kawanku dapat dijatuhkannya. Ah, aku rasa aku pun takkan mampu melawan dua orang hebat ini. Bagaimana, sobat? Apakah masih mau dilanjutkan dan masih mau mencari teratai hitam? Keparat, aku memang kalah melawanmu. Tapi nanti jika benawa itu yang kau hadapi, maka kau tak akan bisa berbuat apa-apa, ha? Tunggulah saatnya nanti. Kau pun akan segera berhadapan dengan ketua kami. Yuk! Hei, tunggu pengecut! Jangan bisanya cuma sesumbar mulut! Sudahlah, Bukel. Biarkan dia pergi. Percuma, dia hanyalah orang yang ikut-ikutan dan tak berarti apa-apa buat kita. Masih ada yang lebih penting yang harus kita lakukan. Ya, Den Ayu. Ayo, kita teruskan perjalanan. Ya. Hiya, hiya. Saja penasaran pada Den Ayu. Sebenarnya mereka penasaran bukan terhadap saya, Nyai, tapi terhadap Teratai Hitam. Teratai Hitam memang mempunyai dendam yang panjang terhadap ketua kerombolan itu. Den Ayu, walaupun Den Ayu sedang mengandung, tapi olah kanoragan Den Ayu tetap hebat dan lincah. Nyai tidak sangka. Bisa saja, Nyai. Bogel pun ternyata diam-diam memiliki kepandian yang juga cukup lumayan. Iya, ini semua kan berkat bimbingan Nyai dan Den Ayu. Jadi, Nyai lah yang melatih Jaka Bogel? Hanya sedikit, Den Ayu. Kalau dibanding dengan Den Ayu yang hebat ini, semua yang Nyai miliki tak ada artinya apa-apa. Nyai terlalu rendah diri. Saya pikir Nyai hanya pandai meramu obat dan menyembuhkan orang sakit. Ternyata lebih dari itu. Den Ayu, Nyai menganggap hal saja. Tak ada yang lebih. Semua ini Nyai miliki berkat Sang Hyang Widi. Semua yang telah kita miliki, kalau tidak kita darmakan demi kebaikan, rasanya tak ada artinya apa-apa. Semua hanyalah menjadi sia-sia, Den Ayu. Iya, Nyai, dan itulah yang saya kagumi dari Nyai, yaitu keluhuran hati Nyai. Nyai, masih jauhkah pondok Nyai? Di desa mana Nyai tinggal? Nyai tinggal di desa Watan Pija. Perjalanan kita akan segera sampai karena tak jauh lagi dari sini. Nyai tinggal di desa Watan Pija. Berarti desa itu tak jauh dari Pustiku. Sudah berapa lama Nyai tinggal di sana? Sejak Nyai masih terawal. Banyak sekali suka duka yang Nyai alami di desa itu. Sampai-sampai Nyai tak ingin pindah atau menjadi pondok lain. Dulu di desa itu, kakek Nyai pun terkenal sebagai seorang tabib. Jadi keahlian Nyai sebagai tabib sekarang ini adalah berkat keturunan dari almarhum kakek Nyai. Iya. Bisa juga dibilang begitu. Lalu, siapa Jaka Bugel ini, Nyai? Apakah dia cucu Nyai? Dibilang cucu pun boleh. Atau dibilang anak pun ya boleh. Jaka Bugel Nyai rawat sejak masih kecil. Dan Nyai pun sudah menganggapnya anak sendiri. Lalu siapa orang tua Jaka Bugel sebenarnya? Entahlah. Nyai pun tidak tahu. Nyai temukan dia di sebuah tempat. Sepertinya dia ditinggal orang tua dan sengaja. Unik sekali kedengarannya. Ya, memang demikianlah kenyataannya. Tapi Nyai bersyukur dapat menemukan Jaka Bugel waktu itu. Karena waktu itu Nyai baru saja ditinggal oleh dua orang yang Nyai cintai. Suami Nyai dan anak Nyai. Kalau Den Ayu mau mendengarkannya, Nyai akan bercerita tentang suami dan anaknya yang sebenarnya. Tapi bukankah Nyai tak ingin menceritakan hal ini? Kalau Nyai ceritakan hal ini, tentunya akan mengorek kembali keceriaan Nyai yang sudah tenggelam dalam hati Nyai. Tidak apa-apa, Den Ayu. Nyai sudah berusaha menjadi orang yang tepat. Ya, kalau Nyai menceritakan hal ini, bukan maksud Nyai ingin memancing. memancing kesedihan Den Ayu pula. Nyai hanya ingin memberikan gambaran beginilah hidup. Dan bukan mustahil Den Ayu pun suatu saat akan mengalami kepahitan hidup, walaupun berbeda kejadiannya. Kalau Den Ayu sudah mendengar cerita Nyai, nanti Den Ayu akan mendapatkan gambaran bagaimana nanti bersikap. Seandainya kejadian itu Den Ayu alami. Mudah-mudahan saja saya tak mengalami kepahitan hidup, Nyai. Sebenarnya dikatakan kepahitan hidup itu salah. Yang jelas itu adalah suatu cobaan. Setiap manusia yang dilahirkan maka tak akan luput dari yang namanya cobaan dan dosa. Tergantung dari kitanya bagaimana menghadapinya, apa atau tidak. Begitu Den Ayu. Baiklah, Nyai akan mulai menceritakan apa yang pernah Nyai alami sambil kita menunggu sampainya perjalanan kita sampai ke pondok ini. Kemudian, dengan panjang lebar, Nyai Kolot bercerita tentang kejadian yang pernah dia alaminya. Sampai dia pernah mempunyai seorang anak gadis bernama Jarang Melati. Ya, Anting Wulan yang mendengarkan penuturan cerita Nyai Kolot jadi tersentak kaget. Seakan-akan bibirnya sukar sekali untuk mengatakan sesuatu. Nyai pernah mempunyai seorang anak gadis yang bernama Dara Melati. Iya, kenapa Den Ayu? Sepertinya Den Ayu kaget mendengar penuturan Nyai cerita tadi. Tidak, Nyai, tidak. Apa yang Nyai pun kabarkan sama dengan kejadian yang dialami Rati Hitam. Kalau begitu, Nyai kalau pernah kurang kuat Rati Hitam. Apakah hal ini harus kukatakan? Baiknya, nanti saja. Biarlah Rata Hitam tahu dengan sendirinya. Seandainya ada hal-hal yang menjadi masalah, barulah aku akan membantunya. Nyai, apakah Nyai yakin benar bahwa anak Nyai telah tewas di dasar jurang itu? Iya, Nyai tahu benar jurang-jurang dan garis itu. Di bawahnya banyak jurang-jurang yang tentu saja bisa membuat hancur siapa saja yang jatuh ke bawahnya. Seandainya anak Nyai masih hidup, apa yang akan Nyai lakukan? Den Ayu, mengada-ada. Bagaimana mungkin tiba-tiba saja anak Nyai masih hidup? Ya, kenapa harus tidak mungkin, Nyai? Apapun yang ada di muka bumi ini, jika Sang Hyang Widi mengendakinya, apapun bisa saja terjadi. Oh, benar. Tapi apakah mungkin anak Nyai akan hidup lagi? Sementara Nyai melihat dengan mata kepala Nyai sendiri, Dara Melati terjun ke jurang itu. Saya mengerti, Nyai. Saya cuma ingin tahu bagaimana seandainya anak Nyai Dara Melati masih hidup. Ya, baiklah. Kalau Dara Melati masih hidup, tentunya Nyai akan menerima dengan hati yang besar. Nyai sangat mencintai Dara Melati. Dialah dulu anak kebanggaannya yang selalu Nyai sayangi. Anak satu-satunya yang cantik dan sangat penurut sekali. Syukurlah kalau Nyai masih mau menerima. Tapi bagaimana jika Dara Melati yang Nyai rindukan dan Nyai sayangi tiba-tiba sangat jauh berbeda dari yang pernah Nyai tahu? Apakah Nyai akan tetap menerimanya? Tunggu. Sebelum Nyai menjawab, kenapa Den Ayu harus memberi pertanyaan yang tak mungkin terjadi untuk Nyai jawab? Bukankah Den Ayu sudah mendengar dari cerita Nyai bahwa Dara Melati itu sudah meninggal? Sepertinya ada sesuatu di balik pertanyaan-pertanyaan Den Ayu. Apakah demikian, Den Ayu? Tidak, Nyai. Sama sekali tidak. Tidak ada sesuatu di balik pertanyaan saya. Baiklah. Kalau memang tak ada apa-apa di balik pertanyaan Den Ayu, ya, seandainya Dara Melati masih hidup dalam keadaan apapun, Nyai akan menerimanya, karena semua itu adalah kehendak Yang Maha Kuasa. Syukurlah kalau Nyai mempunyai kebesaran hati yang begitu luhur. Kolot menjawab pertanyaan Anting Bulan. Anting Bulan pun diam, seakan-akan ada sesuatu yang tengah dipikirkannya. Melihat Anting Bulan yang diam membisu, Nyai Kolot tak bisa berkata-kata lagi. Keduanya jadi diam, seperti ada yang tengah mereka pikirkan. Gerobak kereta kuda itu terus melaju, dan tidak beberapa lama pun akhirnya mereka sampai di pondok Nyai Kolot. Dan pada saat itu, kebetulan Wang Tao ada di teras rumah Nyai Kolot. Melihat Bogel memapah teratai hitam, Wang Tao pun ikut membantunya. Siapa perempuan ini, Nyai? Dia adalah kawannya Den Ayu, teratai hitam namanya. Dia terkena senjata rahasia beracun, tapi untunglah belum terlambat. Kasihan sekali, oh. Den Ayu, beginilah pondok Nyai yang kecil ini, dan berada di tempat yang jauh terpencil. Justru di tempat seperti inilah ketentraman bisa kita rasakan, Nyai. Tidak seperti di tempat yang mewah, yang penuh dengan peraturan-peraturan yang membuat kita jadi jenuh, bahkan tak bisa berbuat apa-apa dengan leluasa. Den Ayu, bisa saja. Ayo mari, silakan masuk. Ke dalam pondok Nyai Kolot. Sementara itu Liong Hok yang memang mengikuti perjalanan Nyai Kolot sejak tadi, hatinya jadi geram. Ternyata orang yang dicarinya selama ini ada di pondok Nyai Kolot. Dengan perlahan-lahan ia mencoba mendekati pondok Nyai itu untuk mencari tahu apakah benar orang yang dicarinya itu adalah Wang Tao. Pulang aja. Rupanya dia ada di sini. Aku tidak menyangka kalau bakal bertemu dia di rumah nenek-nenek itu. Aku mau tahu dulu apa sebenarnya yang dia kerjakan di situ. Kalau memang dia akan lama tinggal di pondok itu, nanti malam akan kuberitahu Lim Yan bahwa Wang Tao ada di sini. Liong Hok kemudian mendekati pondok Nyai Kolot. Di balik dinding bilik pondok itu, Liong Hok mendengarkan apa yang sedang dibicarakan Nyai Kolot, Anting Wulan dan Wang Tao. Jadi Nona ini istri Raden Saka? Iya. Raden Saka tadi pergi bersama laki yang salah denta ke rumah lama desa. Hah? Katanya dia ingin menyelidiki tentang lama desa itu. Yang menurut pengamatan saya pun, lama desa itu sangat mencurigakan. Hah? Sepertinya ia mempunyai hubungan dengan pala-pala mpau itu. Dan juga beberapa orang yang katanya tinggal di hutan lawang Foga. Apakah selama ini Tuan Wang Tao pun pernah bentrok dengan orang-orang itu? Ya belum, Nona. Tapi saya pernah memegoi mereka ketika akan menyelidiki pondoknya ini. Tapi akhirnya mereka pun kabur tanpa sempat bentuk dengan saya. Jelas. Mereka adalah para pemberontak yang telah menyebarkan orang-orangnya ke setiap desa. Terutama yang dekat dengan desa Pop itu. Tadi pagi pun saya sempat bentrok dengan mereka. Dan mereka mengatakan dengan jelas bahwa mereka akan memberontak terhadap Medang Mataram. Tapi biarlah. Biar bagaimanapun, aku yakin mereka tak akan sanggup menggulingkan tahta Gusti Prabu. Apalagi sekarang-sekarang ini, setelah ada dua orang pelik sandi yang mencoba-coba menyelidiki. Pertahannya jadi diperketat. Prajurit pun telah berjaga-jaga dengan siaga. Ya, itu memang bagus, oh. Nona dengan mengerahkan para prajurit untuk berjaga-jaga, oh. Artinya pertahanan akan semakin baik, oh. Iya. Tuan Wong Tau, apakah Tuan Wong Tau akan lama tinggal di desa Watan Tinja ini? Oh, tidak, Nona, oh. Mungkin besok pun saya sudah harus kembali ke tanah air saya. Masih banyak yang harus saya selesaikan, oh. Karena ini pun menyangkut ketentraman kerajaan, oh. Hah? Kiparat, rupanya Wang Tau akan kembali besok, oh. Kalau begitu, ini harus dicegah dan segera ku beritahu Limian. Wah, kurang ajar. Ternyata Ki Walus menyembunyikan masalah bulonanku ini. Dia sudah tahu, tapi berpura-pura tidak tahu. Ini jelas artinya penghinaan bagi orang-orang sebelang. Ki Walus jati pun tak bisa dibiarkan. Dia pun harus tahu akibat dari perbuatannya menipu orang-orang daratan Cina. Apa maksud Ki Walus jati menyimpan rahasia? Ia tahu, Wang Tau ada di desa ini. Kurang aja. Liong Hok tidak menyadari kalau tingkah lakunya sedang diawasi oleh Jaka Bogel. Jaka Bogel terus memperhatikan orang asing yang tengah mengintip pondoknya itu. Semula, ia tidak tahu kalau ada orang di samping biliknya itu. Dan kebetulan ketika akan membersihkan kudanya di kandang itu, ia melihat orang itu. Akhirnya, Jaka Bogel pun tak sabar melihat apa yang dilakukan Liong Hok. Ia pun langsung menegurnya. Hei, orang ini sepertinya orang asing. Apakah dia musuhnya Tuan Wang Tau? Hei, Tuan! Apa yang kau lakukan di situ? Ya Allah, rupanya aku diketahui seorang. Aku tidak bermaksud apa-apa, oh. Hey. Aku hanya... Tuan jangan mencari alasan dan berpura-pura. Katakan apa yang Tuan lakukan di situ. Menguping pembicaraan atau mengintip? Ya Allah. Orang pendek ini mulutnya tidak bisa dibiarkan, nah. Aku harus menutupnya. Hup, hup, tunggu. Wang Tau. Aku sudah dengar apa yang sedang kau lakukan, nah. Ternyata kau tidak puas dengan tindakanmu itu, ah. Hanya aku yang sudah terdampar di tanah Jawa ini, masih saja kau kejar-kejar, ha? Ingat, oh, Liong Hok, sampai kapanpun kau dan yang lainnya tak akan mampu menggulingkan kerajaan, ha? Apalagi selama aku masih hidup. Bisa juga kau bisa murid Wang Tau. Apakah karena kau mendapat perlindungan dari orang-orang tanah Jawa ini, ha? Bagus itu, bagus, ha? Artinya kau mendapat dukungan yang luar biasa dibanding di negeri sendiri. Tutup mulutmu, ha? Jangan coba-coba membawa orang lain dalam urusan kita, ha? Cepat tinggalkan tanah Jawa ini bersama kawan-kawanmu itu, ha? Sebelum orang-orang tanah Jawa ini menjadi muak dengan kedatangan kalian itu, ha? Lalu, bagaimana dengan kau sendiri, yo, ha? Aku dan yang lainnya bisa saja meninggalkan tanah Jawa ini asal saja kepalamu sudah di tanganku, ha? Sia-sia kalau aku kembali tanpa membawa hasil. Ayam berdebah, ha? Lupanya kau dan yang lainnya memang harus disingkirkan, ha? Kedatangan kalian cuma mengotori tanah Jawa ini, ha? Bukankah awal yang mengundang kekotoran adalah kau sendiri, Wang Tau, ha? Coba saja seandainya kau tak lari dan mau menyerahkan diri, ah? Oh, tentunya aku tidak akan capek-capek datang ke tanah Jawa ini. Dan tanah Jawa tidak akan kotor oleh darah orang-orang Seblang, ah? Tuan Bangtau, menepilah. Biarlah orang ini aku yang menghadapi. Tuan masih dalam keadaan belum sehat benar. Ayo cepat. Gila, Boge, oh. Jangan, oh. Ini bukan urusanmu, Boge, oh. Hah? Aku masih kuat melayani orang itu, ah. Aku mohon padamu minggilah, oh. Oh, Boge, minggilah, oh. Oh. Yang hok, ah. Ayo kita adu jiwa kalau kau memang benar-benar penasaran terhadap gua, ha? Bersiap-siaplah, ha? Aku tidak boleh bertarung dengannya. Aku harus menyingkir dulu untuk memberitahukan Limian. Kalau aku melawan seorang diri, aku pasti kalah. Ya, sebaiknya aku pergi dulu. Hop, hop, hop. Wang Tao jadi tersentak kaget. Rupanya Liong Hok menerjang, bukannya untuk melawan, tetapi untuk melarikan diri. Melihat Liong Hok melarikan diri, secepat itu pula ia mencoba untuk mengejarnya. Anting Wulan dan Jaka Bokel yang berada di situ, seakan-akan terkesima dan tidak bisa berbuat apa-apa. Nah saudara pendengar, apakah Wang Tao dapat mengejar Liong Hok? Dan apakah Anting Wulan dapat bertemu dengan Raden Sakapalwaguna? Untuk mengetahui jawabannya, ikutilah lanjutan kisah Babat Tanah Leluhur dalam episode ke-21 dengan judul Barat Tanah Mataram. Sampai jumpa. It's radio, the most versatile medium and the most visual. Radio can picture anything. Radio show Bandung, Indonesia.